صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك بهذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-120 ini sampai di akhir surah dari surah Hud, kata Allah Subhanahu wa taala setelah mengisahkan sekian banyak kisah para anbiya, kisah Nabilah Nuh, Lut, Syuaib, Hud, Saleh. Dari kalangan anbiya di surah Hud ini, kata Allah Subhanahu wa taala, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Ya, walaupun tidak semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kisah para nabi, barakallahu fikum, karena Allah telah mengatakan minha minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsushu 'alaika. Di antara para nabi rasul itu ada yang kami kisahkan kepada engkau, ada juga yang tidak. Karena nabi ini banyak sekali, barakallahu fikum. Maka Allah mengatakan wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu fihi fu'adak. Demikianlah kami kisahkan kisah para nabi rasul, dengan kisah-kisah itu kami kokohkan jiwamu. Karena bukan hanya engkau yang kami utus dan mendapat perlakuan buruk dari kaumnya. Semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, perlakuan jelek dari kaumnya ada. Ini kata-kata yang menyakitkan hati. Barakallahu fikum. Barakallahu, sampai mereka membunuh nabi-nabi mereka. Yaqtuluna al-anbiya. Mereka membunuh para nabi. Dan dikatakan bahwa mereka ketika membunuh nabi Tidak heboh. Sama seperti menyembelih seekor ayam atau seekor kambing. Jadi, ada orang nyembelih di, cuma keluarga itu yang selesai. Mereka membunuh nabi mereka cuma sekedar nih, mati katanya. Setelah itu semua sibuk kembali dengan kesibukannya. Yang pedagang di pasarnya, jadi semua dengan kesibukan masing-masing. Tidak heboh. La haula wa la quwwata illa. Mereka anggap biasa ini. Maka dikisahkannya kisah-kisah ini untuk menguatkan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Bahwa ada uswah, ada contoh suri teladan dari kalangan para nabi dan rasul yang disakiti. La haula wa quwwata illa billah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum. Bersabarlah engkau sebagaimana bersabarnya para ulul azmi dari kalangan rasul. Dan jangan engkau tergesa-gesa meminta doa untuk kehancuran umatmu. Baik. Ma nusabbitu bi fu'adak. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qabli. Tidak ada ucapan yang diucapkan oleh orang Quraisy terhadap engkau bahwa engkau orang gila, engkau tersihir, engkau berbagai macam tuduhan-tuduhan yang mereka tuduhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan-ucapan itu pun sudah diucapkan oleh umat-umat terdahulu terhadap nabi-nabi mereka. Barakallahu fiikum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad kudzibat rusulun min qablika fasawaru ala ma kudzibu wa udu hatta atahum nasruna. Sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelum engkau dan disakiti. Akan tetapi mereka bersabar. Ini jadi pelajaran barakallahu fikum untuk nabi kita dan untuk kita semuanya barakallahu fikum. Ma nusabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka bi hadhihi al-haq. Yani kisah barakallahu fikum begitu diutusnya rasul, ya tentunya terbagi dua orang, ada yang beriman, ada yang kafir. Maka dikisahkan pula di setiap kisah ini, yang kafirnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berimannya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi pelajaran barakallahu fikum. Wa ja'aka bi hadhil haqq wa mau'idatu wa dzikra lil mu'minin. Dan telah datang untuk engkau di di surah ini, di surah Hud ini, wa ja'aka bi hadhil haqq wa mau'idatun, ada padanya kebenaran dan nasihat. Dikra itu peringatan dan kisah, pelajaran sejarah bagi orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Pelajaran untuk kita semuanya dari sejarah, dan kita belajar dari sejarah. Dan sejarah akan berulang. Sejarah akan berulang, kisah akan kembali, cuma orang-orangnya yang berbeda. Barakallahu fikum. Cuma orang-orangnya yang berbeda. Ya, yang namanya penentang akan ada terus penentang itu. Pembela kebenaran juga akan tetap terus ada pembela kebenaran itu. Sehingga pergulatan ini akan tetap terus ada sampai hari kiamat. Penyokong kebenaran dan penyokong kebatilan. Wa qul lil ladzina la yu'minuna a'malu 'ala makanatikum inna 'amil. Karena memang yang namanya kebenaran dan kebatilan itu tidak akan pernah bisa bersatu. Dan penyokongnya bersikukuh dengan apa yang ada pada dia. Bahkan berani, rela mati untuk membela apa yang dia yakini. Penyokong kebenaran rela mati untuk kebenaran yang dia yakini. Kebatilan juga. Barakallahu fiik. Sehingga tidak pernah bersatu. Barakallahu fiik. Tidak pernah bersatu. Ibarat minyak dengan air ini tidak akan pernah bisa bersatu. Maka kalau tidak bisa bersatu, Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wa qul lil ladzina la yu'minuna a'malu 'ala makanatikum inna 'amil. Katakan kepada mereka, untuk orang-orang yang tidak mau beriman ini, setelah dinasihati, diingatkan, diarahkan, kalau kalian tidak mau ikut, ya, i'malu 'ala makanatikum. Silakan kalian melakukan apa yang kalian ingin lakukan sesuai dengan cara kalian, metode kalian, silakan. Ini bukan pembolehan dalam artian Allah meridai kekufuran, bukan. Ini justru tahdid, namanya tahdid. Ya, ini ancaman. Kalau kalian tidak mau, silakan. Silakan kalian perbuat apapun yang kalian inginkan. Tidak mau ikut, silakan ikuti hawa nafsu kalian. Fakul i'malu. Inna amilun. Kami juga akan melakukan apa yang kami lakukan dari kebaikan. Wa antadiru inna muntadirun. Silakan kalian menanti akibat perbuatan kalian, kami juga akan menanti. Barakallahu fiikum. Ya, karena tidak bisa disatukan. Diajak tidak mau. Justru mereka juga mengajak. Penyokong kesyirikan, kekufuran ini, ilhad ini, berdakwah juga mereka. Mengajak juga ke apa yang dia yakini sebagai satu kebenaran. Karena dia sangat yakin bahwa apa yang ada pada mereka kebenaran. Seandainya anda yakin, ya sudah berpindah keyakinan. Jadi, walaupun tetap di antara mereka, ya yakin dengan kebatilan, tapi karena faktor lain yang menjadikan dia tetap di atas kebatilan itu. Jadi, ya faktor duniawi atau faktor apalah, sehingga tetap dia dengan kesyirikan dan kekufurannya. Wailah, kebanyakan di antara mereka memang yakin. Wallahu al-musta'an. Sehingga kita katakan di pertemuan yang lalu bahwa orang yang tidak mendapatkan petunjuk, dia memiliki pandangan terbalik tanpa sadar dia. Dia melihat kebatilan itu kebenaran, kebenaran sebagai kebatilan. Sementara orang diberi petunjuk, dia tetap melihat kebenaran sebagai kebenaran, kebatilan sebagai kebatilan. Dan inilah yang kita diperintah untuk berdoa. Arinal haqqa haqqa warzuqna jitinabah. Allahumma arinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba' wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai satu kebenaran di pandangan kami, dan berikanlah kami rezeki untuk mengikutinya. Dan berikanlah kepada kami pandangan terhadap kebatilan itu sebagai satu kebatilan dalam pandangan kami. Warzuqna jitinaba, dan berikanlah rezeki kepada kami dalam bentuk menjauhi kebatilan itu. Karena kalau pandangan kebalikan, ini yang repot. Barakallah. Bahkan siap mati untuk kebatilan itu yang dia anggap baik. Allah al-Mustaan. Ketika dinasihati, kita diingatkan, ketika ditunjukkan kesalahan dan keliruannya, mereka akan mengatakan, oh kalian itu tidak paham, kalian itu tidak mengerti. Begitu modelnya. Allah al-Mustaan. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Lilladzina la yu'minuna amalu 'ala makanatikum inna'an." Silakan kalian berbuat, kami pun berbuat. Silakan kalian beramal sesuai dengan keyakinan kalian, kami juga demikian. Wantadhiru, silakan kalian menanti hasil usaha kalian. Inna muntadhirun, kami juga akan menanti. Ini akhir. Barakallahu fiikum. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilayhi yurja'ul amru. Milik Allah Subhanahu wa ta'ala semua perkara gaib yang ada di langit dan di bumi. Barakallahu fiik. Semua dalam pengetahuan dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilaihi yurja'ul amru kullu. Semua urusan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan menghakimi nanti di hari kiamat. Fa'budhu wa tawakkal 'alaihi. Maka Allah perintahkan Rasulnya untuk menyembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal ini adalah penyerahan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafwidul amr, menyerahkan seluruh urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di semua urusan kita. Barakallahu fiikum. Kalau misalnya kita keluar dari rumah, kemudian terasa panas sekali, ya komentarnya yang baik-baik saja. Jangan ukir panas. Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, mudahkan aku menjalani kehidupanku ini walaupun panas seperti ini. Ini tafwid, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar dari rumah, ya Allah, mudahkan urusan saya. Ya walaupun tahu kita panas sekali ini, so barakallahu fiikum. Kalau kita tidak sandarkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita keluar dari rumah kita dalam kondisi panas sekali cuaca. Ope panas, panas betul itu terus. Anda tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul telah memerintahkan kita untuk meminta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apapun urusan kita. Sampai tali sendal putus sekalipun, minta doa gantinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mengatakan, cuma sandal putus, aku mau minta doa. Kalau Allah tidak memudahkan Anda untuk mendapatkannya, Anda akan tetap kesulitan. Anda akan tetap kesulitan kalau Allah tidak mudah. Maka minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serahkan semua urusan Anda hanya bisa apa? Ya berusaha dan menjalankan asbab. Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi yurja'ul amru kullu fa'budhu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai dari apapun yang kalian lakukan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian lihat, apapun yang kalian dengar, apapun yang kalian niatkan, apapun yang pokoknya apapun. Barakallahu fiikum. Ini dikatakan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesempurnaan, keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini selesai sudah, barakallahu fiikum. Surah Hud. Dengan pelajaran yang begitu banyak di dalamnya, kisah-kisah para anbiya, war rusul, keteguhan mereka, kesabaran mereka mendakwahkan kebenaran ini. Demikian juga Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, dan kita pun demikian adanya. Kita berusaha untuk istiqamah di atas kebenaran ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyib alladziina qalu rabbana Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau kita istiqamah menjelang kematian, maka turunlah malaikat memberikan kabar gembira dengan surga yang Allah SWT telah janjikan dan Allah siapkan. Ini mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita turun ke majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.